Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Apa kait sebelumnya sudah kita merujaah awalnya? وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جميعها اتركوا وفي جواب ده وفي جواب كيف زيد غلدان فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم حتما وفي نصي حتم وفي نصي يمين عند السقر وبعد واو عينت مفهوما معك مثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قرب برك بربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظلابة أضحى أصبح أمس وصار ليس زال بريحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نف أو لنف مدفعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عميل إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جامعها توسط الخبر أجز وكل سنقه دم حضر كذا كسبق خبر من نفيه فجي بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس الصوفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى وحرف جر ومضمر شان اسما إن وقع مهم ما استبان أنهم تنع وقد تزال كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر فبعد أن تعيض مع انهرتك كمثل أما أنت ضر فاقترب ما فوقنيت به Betul itu. Belum ini belum masuk ini. Ya bang, tadi saya merujuk. Ada yang lihat enggak? Terakhir. Watashabul wasil wa ma'mul al-khabar wal fasla wal fasla. Ada yang ketinggalan enggak? Ada yang ketinggalan? Hah? Enggak ada. Sekarang wa ba'da'an ya. وبعد أن تعيض مع انهرتك كمثل أما أنت ضر فاقترب ومن مضارع كان منجزم تحذف نون وهو حذف ما تزم ككان إعمال ليس إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك صبغ حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا جاز العلماء وبعدما وليس جر بل خبر ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمزم حيث حال وبعدما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا وإن العمل ومال لا في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل فرسلين يا ككان يا فكان كذا وعسى لكن ندى غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسى وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك اندفاء نزرا مثل كاد في النصح كربا وترك أن بعد الشروع وجبا كأنشأ السائق يحلو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق وسعمل مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد مشك بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عسان فقد وجردا عسى يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتق الفتح زك لإن أن ليس لكن لعلك أن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كف ولكن ابنه ذو ضغن سمد سنية توقوله atau lebih apa sisanya tinggal 19 ya atau 18 ya وبعد أن تعيض مع انهرتك ya وبعد أن تعيض مع انهرتك ya إرمي بيه وبعد أن ظرف منصوب متعلق ورتبط الأتية وبعد أن تعريض مبتدا تعريض عنها عنها متعلق ب تعريض وبعد أن تعريض مع هرتكب أرتكب خبر تعويض ونائب فعله هو يعود إلى تعويض وبعد أن إصلاح أن تعويض ما إضافة كبدا مصدر كبدا مفعول أو فاعل مفعول بباس إصلاح أن menjadikan ma sebagai ganti dari apa kana urtukib dilakukan wa ba'da an ta'ibu ma'an hartukib setelah an ma dijadikan ganti dari apa anhu dari kana urtukib atau terjemahannya penggantian ma dari kana dilakukan setelah apa an وبعد أن تعيض معنى هرتكب كمثل أما أنت برا فاقترب شنطانيا كمثل أما أنت برا فاقترب إيه رمي بمعنى كمثل كاف سيدة كاف زيدة مثلين برادية بهدية خبر مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة على آخره ما من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر حرف الجر الزائد مبتدئ محذوف وذلك مثل أما أنت بر فاقترب أصلnya أما أنت بر فاقترب apa أصلnya benar-benar أصلnya apa اقترب لأن كنت بر اقترب لأن كنت بر setelah itu apa prosesnya didahulukan illahnya dari maklulnya sehingga jadilah لأن كنت بر اقترب لأن كنت برا فاقترب setelah itu apa dibuang lamnya dan pembuangan lam sebelum an dan in al-masdariyah itu dikiaskan mubtarid mubtarid sehingga jadi apa an kunta barra iqtarib setelah itu apa apalagi dibuang ditambahkan apa fa pada maklulnya ya kan an kunta baron faktarib. Setelah itu apa? Dibuang apa? Kananya. Maka jadilah domir yang tadinya mutasil kunta menjadi apa? Munfasil. Sehingga jadilah an an anta. Ya, an anta baron faktarib. Setelah itu apa? Digantikan apa? Kananya dengan ma. Maka jadilah apa? An ma. Atau sebelumnya tadi dibuang fiilnya. Ya. Pembuangan fi'il itu apa? Kadang terjadi ya. Pada silah. Ya, pada silahnya huruf. Seperti apa? La ashabuka ma'anna ma'anna al-hira'a makanaha. Takdirnya apa? Ma'an ma'fabata ya. Ma'fabata. Dibuang di situ apa? Silahnya ma' ma'fabata. Ya, setelah itu diidghamkan. Ya kan? Apanya? An-nya kepada ma jadilah amma amma anta baron faqtarib amma anta baron faqtarib di antara syahid dari syair apa aba kharashah amma anta da nafar fa inna qaumi lam ta'kulhum ad-dabu' di situ syahid mana amma anta da nafarin amma anta da nafarin in kunta dha nafarin maknanya. Yang dibuang apa? Ini contoh dari pembuangan apa? Kana dan kana dan kana saja. Ya kana saja. Ini diantara khususiatnya kana. Kadang dibuang kananya dalam keadaan masih tersisa di situ isim dan khabarnya. Di sini beliau menyontohkan amma apa tadi dalam bait? Amma anta baron faqtarib. Iya. Bambirnya itu mukhatab. Bagaimana? Boleh tidak kalau bambirnya itu selain mukhatab? Ya, lam yusma' lam yusma' ya min al-Arab, lakin di nahyatul qiyas jaiz. Ya. Secara qiyas boleh gitu. Si bau menyentuhkan apa? Ya, amma Zaidun Zahiban. Ya, aslinya apa? In kana Zaidun. Apa? An kana Zaidun. Atau li an kana Zaidun zahiban. In talaqtu misalkan. Ya. Atau fan talaqtu. Ya. Ini jelas ya. InsyaAllah ya. Wa ba'da an ta'idu ma'an hartu kibka mitli amma antadharan faqtarib. Ya. Kemudian terkadang dibuang ya, karena dengan makmulnya sekaligus. Kapan itu? Kadang dibuang karena isimnya, khabarnya. Kapan itu? Setelah in ya, setelah in. If'al hadha apa? Immala. If'al hadha immala kama zakarahu al-Ashmuli. If'al hadha immala. Mana ya, Pak? Ya, if'al hadha in kunta la ya, taf'al ghayrah. Jadi aslinya in kunta ya, la taf'al ghayrah. La-nya menafikan apa? Khabarnya. Ya, khabarnya kunta atau kana mahdhuf. Ya. If'al hadha imma la, yani if'al hadha in kunta la taf'al ghayrah. Di antara syahidnya adalah amra'atil ardu law anna mala law anna nuqan laka au jamala au thullah min ghanamin imma la. Kemudian wa min mudari'in likana munjazim wa min mudari'in min mudari' jar wa majrur muta'alliq di tuhdhaf al-ati wa min mudari'in likana munjazim tuhdhafu. Likana munjazim ilmajmu ta'alik bi mahdhuf sebagai sifat dari mudhari'. Ya, wa min mudhari'in kainin. Ya, likana munjazim. Dari fil mudhari' yang datang dari kana. Fil mudhari'nya kana ya kun. Yang majzum. Ya, tuhdhafu nunun. Ya, tuhdhafu nunun. Dibuang nunnya. Ya, wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadzun maltuzin. Ya. Bagaimana terkait dengan pembuangan nun? Syarat-syaratnya apa pembuangan nun dari kana? Yang pertama agar ya bentuknya mudhari'. Yang kedua agar dia dijazmkan. Yang berikutnya menurut si bawai agar setelahnya tidak sukun. Adapun Yunus gurunya si bawai apa? Membolehkan dalam satu qiraah dibaca ya, lam yakul ladzina kafaru, lam yakul ladzina kafaru min ahli alkitab. Kemudian kalau setelahnya adalah huruf yang berharokat, bagaimana rinciannya? Kalau harokat ini berada pada dhamir yang mutasil, maka secara ijma' tidak boleh dibuang. Contohnya apa? Ya, in takunhu falan tusallatu alaihi wa illa yakunhu ya fala khaira laka fi qatlih. Tidak dibuang di situ. Intakun hu. Mana syaitnya di situ? Wa illam. Ya, wa illam takun hu. Nggak dikatakan wa illam takuh. Ya, kenapa? Karena harokatnya berada pada dhamir yang mutasil. Adapun pada selain itu, maka apa? Boleh dibuang. Boleh ditetapkan. Ya, lam yakun zaidun qa'iman. Boleh juga dikatakan, lam yaku zaidun qa'iman. Ini takhfifun ba'da takhfif ya. Takhfif setelah sebelumnya ditakhfif ya kan. Yakun dikasih lam jadi apa? Lam yakun ditakhfifkan dengan dibuang apanya? Wawunya lil. Ya, lil tiqo'i sakinah ini ya kan. Ditakhfif lagi dengan membuang nunnya. Wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadzun maltuzim. Setelah itu apa? Ya i'mala. I'mala laysa u'minat maduna in ma'abakun nafi wa tertibin zukin. I'mala ya Rabbnya. Maful mutlak. Mana amilnya? U'milat al-ati. Ya. I'mala laysa. U'milat ma. Ya Rabbnya apa ma? Naibul fa'il dari? U'milat. Asal terkibnya apa? U'milat ma. I'mala laysa. Ma diamalkan seperti amalannya laysa. Ini madhabnya siapa? Madhabnya siapa? Orang-orang? Hijaz. Adapun orang-orang? Tamim mengihmal. ma, tidak mengamalkan ma. Ya, mereka ahlul Hijaz yang mengamalkan ma, mempersyaratkan pada amalannya berapa syarat? 6. Di sini disebutkan oleh Al-Musannif berapa? Di sini hanya berapa? Yang pertama, i'mala laysa u'milat maduna in. Pertama berarti apa? Ya, tidak boleh ditambahkan setelahnya, didatang setelahnya apa? In az-za'idah, in az-za'idah. Ma'a baqal nafi, apa syarat kedua ini? Ya, an la yuntaqab an nafyu bi ya billah, agar penafiannya tidak dibatalkan dengan illah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa tartibin sukin, apa itu? Ya, an la yataqaddam al-khabar ala al-ism atau al-ismiha. Nah, itu. Yang keempat, agar ma'mulnya khabar tidak mendahului isimnya dalam keadaan ma'mulnya selain apa? Dhorof dan jar majrur. Adapun kalau ma'mulnya khabarnya adalah dhorof atau jar majrur, maka apa? Diperbolehkan. Kemudian syarat yang berikutnya, dua syarat yang lain apa? Ya, agar apa? Maknya tidak berulang. Kalau maknya berulang bagaimana? Mama qaimun zaidan apa zaidun? Mama zaidun qaiman atau zaidun? Apa? Zaidun qaimun atau zaidan? Zaidun qaiman. Jadi tafsil ya. Tergantung maknya. Kalau maknya nafiyah, ya lil'ula menafikan mak yang pertama, maka dia tidak apa? Maka dia membatalkan amalannya mak. Kemudian yang berikutnya, kalau maknya zaidah juga sama apa? Membatalkan amalannya mak. Kemudian ketiga, kalau maknya taukid lafzi, maka ini tidak membatalkan amalannya. Sehingga dikatakan mama zaidun ya qaiman. Ada rinciannya. Syarat yang keenam, Allah yubdalu al-khabar bi ya, Allah yubdal al-khabar bi mujabin, agar khabarnya ma tidak dibadali dengan apa? Dengan mujab. Kalau dibadali dengan mujab, maka ma-nya apa? Beramal tidak? Tidak beramal. Apa contohnya? Ma zairun misya'in illa syai'un la yu'babih. Kalau madhabnya Tamim jelas adanya syai'un ya marfu. Ya marfu-marfu, karena namanya tidak beramal. Berarti bisya'in kan dia rafa' parahnya kan. Nah, sekarang menurut mereka yang mengamalkan mak, kan ada dua golongan ya kan. Yang pertama mengamalkan apa? Tanpa syarat ini, tanpa syarat yang keenam ini. Yang kedua apa? Mengamalkan dengan syarat ini. Ya, sama juga dibacanya kalau dijadikan badal dengan apa? Rafa. Kenapa? Karena mereka yang mengamalkan sekalipun, yang mengamalkan mak meskipun dibadali, ma zaidun bisyai'in, tetap dia beramal ini maknya. Berarti bisyai mahalnya apa itu? Nasob kan? Ya tetap setelahnya syai'un. Tidak bisa nasob. Kenapa? Tidak bisa karena tidak bisa dia dikatakan dia badal ngikut lafadznya, tidak bisa. Ma zaidun bisyai'in ila syai'in, tidak bisa. Kenapa? Karena ba zaidah tidak masuk pada yang musbat. Ya kan? Ba zaidah tidak bisa masuk ke yang musbat. Ini pendapat jumhur. Tidak pula dia dijadikan nasab karena melihat mahalnya bisyai, yaitu syai'an. Kenapa? Karena tadi ma ya nafiyah hijaziyah tidak bisa beramal pada yang musbat itu. Sehingga mau tidak mau harus rofa. Badal sih memang dia. Berarti badalnya tidak melihat apa? Lafad mubdalnya. Ya, tidak pula melihat apa? Ya, melihat mahal mubdal minhunya. Paham ya? Ya. Nah, itu 6 syarat. I'mala laysa u'milat maduna in. Ma'abakwa nafya. Duna, i'ramnya apa? Baraf, mansub. Apa dia? Mutalib, mahduf. Hal min. Ma. Kemudian ma'a baqa nafi. Apa ini? Baraf juga ya. Mutalib, mahduf, aydan. Halun. Thaniya min. Ma. Ya. I'mal laysa u'minat maduna in ma'abakun nafi wa tertibin zukin. Saya itu apa? Wa sabku harfi jarin au zarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Wasabqa atau warafa irabnya apa? Madl ya rafa ma'tufin. Ha? Wasabqa harfi jarin ridha. Wasabqa harfi jarin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazul ulama. Itu sudah lihat penjelasannya ya dari irabnya. Sabqa irabnya maful bi ya li muqaddam. Ya, wasabqa ma'mulin apa? Wasabqa harfi jarin aw dharfin. Ya. Didahulukannya apa? Huruf jar dan dharf seperti apa? Bi anta ma'niyan ajaza al-ulama itu apa fi'ilnya? Ajaza aslinya apa berarti? Asal terkibnya ajaza al-ulama'u sabqa harfi jarin aw dharfin. Ya. Jadi kalau ma'mulnya khabarnya berupa dharf atau jar majrur boleh dia mendahului isimnya. Contohnya apa? Ma bi anta ma'niyan. Ma bi anta ma'niyan. Asalnya apa? Ma anta ma'niyan bi. Didahulukan ini. Iya. Mutaliqatnya apa? Khabarnya. Dengan dikatakan ma bi anta ma'niyan itu boleh. Iya. Ataupun kalau selain ini boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dikatakan bagaimana? Ma tu'aman. Ma tu'amaka apa? Zaidun. Ya. Zaidun akilan. Tidak boleh. Kalau didahulukannya tidak beramal. Boleh cuma tidak beramal. Gitu. Kemudian. Warafa akhirnya. Warafa ma'tufin bilakin au bibal. Min ba'di mansubin bimalzam. Bimalzam haythu hal. Warafa. Afirabnya mansub. Afulbi muqaddam. Mana failnya? Yalzam al-ati. Ya. Warafa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haythu hal. Berarti asal terkibnya bagaimana? Ilzam. Ilzam raf'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin. Ya. Bima. Ya. Min ba'di mansubin bima. Ya. Mana jelas ya? Ya. Ilzam haruskanlah, ya kan? Haruskanlah merofakkan ma'tuf yang diatofkan dengan huruf jar lakin dan bal setelah ya isim yang dinasabkan oleh apa? Ma. Ini pembahasannya tentang apa? Hukum ma'tuf. Ya, isim yang diatofkan kepada khabarnya ma itu bagaimana gitu? Ya, hukum apa? Isim yang diatofkan kepada khabarnya ma bagaimana? Kalau khabarnya ma kan mansub ya inda al-hijaziyin mazairun qaiman. Sekarang kalau diatofkan isim kepada khabarnya ma bagaimana hukumnya? Nah, beliau di sini menyebutkan bahwasanya kalau apa huruf atofnya apa yaqtadil ijab ya yaqtadil ijab yang mengharuskan makna ijab yaitu lakin dan bal kan khabar sebelumnya itu manfi ya mazairun qaiman manfi kan dengan ma. Ya, kalau datang setelah itu huruf ataf yang yaqtadi lil ijab terkonsekuensi kepada makna ijab penetapan silakin dan bal maka harus ma'tufnya dirafakan. Sebagai apa itu marfunya? Khabar lil mubtada al mahdhuf. Contoh ma zaidun qa'iman la bal atau lakin apa? Ya qa'idun atau jalisun. Ya, qa'idun atau jalisunnya huwa. Berarti asal jumlah ala jumlah itu jumlah. Ya. Mafhum dari ucapan beliau di sini, wa rafa ma'tufin bilakin aw bibal, berarti kalau ya, huruf atofnya adalah selain lakin dan bal, huruf atofnya adalah tidak berkonsekuensi kepada makna ijab, maka bagaimana? Tidak harus untuk apa? Ma'tufnya dirafakan. Wala rafa boleh apa? Nasab. Meskipun al-mukhtar apa? Nasab. Ya. Contohnya apa? Ma zaidun. Ya. Ma zaidun qa'iman wala ya qa'idan. Kalau qa'idan berarti qa'idan ma'tuf kepada apa? Qa'iman. La'nya berarti zaidah saja. Wala zaidan itu taukid. Wala juga dikatakan wala qa'idun. Khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ya. Ini jelas ya insyaallah ya. Rafa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. ilzam rafa ma'tufin bilakin wa fi bal min ba'di mansubin bima ya. Mansubin bima ini khabar ini nasabun ala apa? Ma. Kemudian apa setelah itu? Wa ba'da ma wa laysa jar bal khabar. Terus wa ba'da la wa nafi kana qad jar. Asalnya apa? Asal tarkibnya. Tarkib yang mudahnya. Jarra al-bar, jarra al-ba'u al-khabara ba'da ma wa laysa. Jadi ba zaidah mengejarkan khabar setelah ma dan laisa. Ya. Apa contoh setelah ma? Setelah ma contohnya apa? Banyak kok. Wa ma rabbuka bighafilin. Terus apa lagi? Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Apa lagi? Wa ma anta bihadil 'ummi, ya kan? Wa ma anta bihadil 'ummi 'an dhalalah 'an dhalalatihim. Plus laisa, contohnya apa? Banyak. Alaysa Allahu bikafin 'abdah, alaysa Allahu bihakimil hakimin. Ya kan, banyak sering. Nah, ba-nya ini ditambahkan untuk apa kata orang-orang Basrah? Apa? Liraf'i tawahumi al-isbat. Liraf'i tawahumi al-isbat. Untuk menepis, menghilangkan kesan penetapan. Ya. Karena si pendengar, fa'inna sami' qadla yasma' awalal kalam. Karena si pendengar, kadang dia tidak mendengar kalam yang pertamanya apa kelewatan gitu. Tapi dengan adanya ba-nya, berarti ini apa? Penafian gitu. Ma zaidun biqa'imin. Maknya dia kelewatan gitu. Tahu-tahu zaidun biqa'imin. Ah ini berarti penafian mesti. Saya tidak berdiri gitu. Maknya pas disebut ma belum datang nih. Zaidun biqa'im. Baru datang zaidun biqa'im. Oh ini penafian ini. Tadi maknya saya kelewatan. Tahu dari mana? Dari ba itu. Gitu. Ataupun inda man? Al-gufiyin apa? Ahli litaukidi an-nafi untuk penekanan penafian. Ya, yang ini sering kali kita gunakannya. Ya bisa dua-duanya dikumpulkan. Ya. Bisa tidak ba ini masuk kepada laisa al-istithna'iyah? La al-istithna'iyah tidak bisa, ya kan? Qaum al-qaumu ya, laisa Zaidan, tidak bisa masuk ba. Laisa yang ada waktu istitsna tidak bisa dimasukkan khabarnya dengan apa? Ba. Qaumal qaumu la yakunu Zaidan. Kemudian penambahan ba ini apakah dikhususkan pada mahijazi atau tidak? Ya, tidak dikhususkan. Ya. Apa ada indera syahid? Syahidnya? Ya, sudah lewat tadi yang slide apa? Wa ba'da ma wa laysa jarr bal khabar. Terus wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Ya. Qadnya di sini apa maknanya? Qad li ditaklil. Ya. Wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Ya, setelah la atau penafian. Penafian kana terkadang khabarnya dijarkan. Ya. Apa syahidnya? Setelah la. Ya, fakunni syafi'an yauma ladhu syafa'atin bi mughlin fatilan an Sawad ibn Qarib. Ya. Yauma ladhu syafa'atin bi mughlin. Ya. Dhu isimnya apa? La nafiyah hijaziyah. Khabarnya bi mughlin. Fakun li syafi'an yawma ladhu syafa'atin bimughnin fatilan an Sa'ud ibn Qarid. Kemudian juga setelah penafian kana. Contohnya apa? Wa in muddatil aidi lazadi lam akun apa? Bi'ajalihim iz ajsha'ul qawmi a'jalu. Syahidnya mana? Ya. Lam akun bi'ajalihim. Ya. Kemudian sinakirat ya. في النكرات أعملت كليس لا وقد تليلة وإن دل عمال في النكرات يا ربي شعر ومجرم التعلق ب أعملت الآتي في النكرات أعملت pada isim-isim yang nakirah u'milat ya diamalkan kalaisa la sin nakirati u'milat kalaisa la ya kalaisa syarun wa majrur mutalib mahdhuf hal apa la ya sin nakirati u'milat kalaisa la la nya apa? Usil labduhu nabul fa'il. Ya. Aslinya apa berarti? U'milat la sinnakiratika kalaisa. Ya. Jadi la diamalkan seperti laisa pada isim-isim yang nakirah. Ya. Ini juga ada dua pendapat ya. Seperti mak yang sudah lewat tadi ya. Pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa? Al-Hijaziyun yang mereka apa? Ya, mengamalkan la. Ya, kemudian yang kedua, pendapatnya? Ya, Banu Tsamin mereka mengihmal apa? La. Ya. Ada syaratnya enggak? La supaya dia beramal. Seperti amalannya Laisa, ada syaratnya. Berapa syaratnya? 3 syarat. Ya. Dua syarat ya seperti yang tersebut pada apa pembahasan ma ya kan apa itu nah bakun nafi wa tartibi zukin penafiannya tidak dibatalkan ya kan kemudian apa khabarnya tidak mendahului isimnya ya. Kemudian ditambahkan di sini yaitu apa agar isim dan khabarnya apa ya nakirah ya agar isim dan khabarnya nakirah. Contohnya apa? Fala, ta'azza fala syai'un 'ala al-ardi baqiya wala wazarun mimma qada Allahu waqiya. Juga di antaranya nasartu ka idza sahibun ghaira khadilin. Ghaira khadili fabu'ita apa? Hisnan bil kumati hasina. Ya. Kalau sering menghafal insyaallah mudah. Itu syair. Ayat itu 3 syarat dari beramanya la. Ada enggak syair dalam ayat Al-Quran? Enggak ada ya? Ya. Kalau orang-orang tamim tidak mengamalkan. Ya. Kemudian setelah itu apa? I'mala laysa u'milat madunain. Bukan. Apa? Ya, fin makirati u'milat ka laysa la waqad talilata wa indal amala. Waqad talilata wa indal amala. Ya. Qadnya ini siapa? Waqad talilata wa indal amala. Litahali tahqiq atau taqlil atau apa? Taqlil. Laqad tali la ta wa innal amala. Kadang la ta dan in. Ya. Tali mana apa? Tali mana? Ta'khudh. Ya. Terkadang in dan la ta mengambil amalan ini. Amalannya laisa. Ya. Terkait dengan in. Ya. Ada khilaf enggak terkait dengan beramal tidaknya in? Ada khilaf. Ya. Bagaimana mazhab al-kufiyun? Siwal farra ya mengamalkan amalannya laisa ya adapun basriyun kebanyakan mereka tidak mengamalkan sebagian mereka mengamalkan di antaranya al-mubarrid ibnu sarraj abu ali ibnu jinni dan ini di pendapat dibilang oleh al-musannif di antara syaitnya apa dari beramalnya in amal laisa in nafiyah ya in huwa mustawlin ala ahadin illa an adhafil majanin ya. Juga di antaranya inil mar'u maitan inil mar'u maitan ya min qidai hayatih walakin dan yubghu alaihi fayukhdala. Ya. Dari sini kita ketahui bahwasanya in ya, nafiyah, in an-nafiyah yang beramal amalannya laisa tidak dipersyaratkan agar apa? Isim dan khabarnya apa? Ya, nakirah. Boleh. Seperti itu, nakirah semua boleh. Ma'rifah semua atau salah satunya ma'rifah, yang lainnya nakirah. Ya, di antara syai'nya adalah satu qira'ah. Ya, qira'ahnya siapa? Sa'id bin Jubair. Disebutkan oleh Ibn Jini dalam Al-Muhtasab itu apa? Inil ladzina tad'una min dunillahi ibadan ya amsalakum. Maknanya tidak jauh dengan qira'ah innal ladzina tad'una min dunillah. Ya. Inil ladzina tad'una min dunillahi ibadan. Ibadan sebagai apa maksud? Khabar in an-nafiyah. Ya. Kemudian terkait dengan lata, bagaimana? Mazhab jumhur adalah apa? Mengamalkan lata. Ada tidak yang tidak mengamalkan? Ada enggak pendapat yang lain yang tidak mengamalkannya? Ada al-Ahfash. Apa syarat beramalnya lata? Hah? Agar? Ya. Tidak beramal dia kecuali pada lafaz hin atau tafsir yang kedua. Wa ma li lata fi si wa hinin amal wa hadhu dhir rafi fasha wal aksu qal. Itu masalah lata khusus. Ya. Jadi lata tidak beramal kecuali pada apa? Apa? Lafaz hin ala qawlin atau ala ma di makna hin. Ya. Tapi yang dipilih oleh al-musannif mana? Yang kedua atau pertama? Yang kedua ya, di dalam kitab yang lain disebutkan beliau menguatkan yang kedua. Ya. Jadi beramal lata pada hin dan juga yang semakna dengan hin. Dari apa isim? Isim apa? Zaman. Ya, isim zaman. Dan seringnya ya, atau mesti ya, apa? Pada lata ini. Salah satu dari apa? Isim atau khabarnya dibuang. Seringnya dibuang isimnya. Seperti walata hina manas. Ya, dibaca dalam satu qiraah wala tahinu manasin. Ini buang apanya berarti? Khabarnya. Ya. Di antara syaihnya apa? Syabar menyair. Yang di situ menunjukkan bahwasanya lata pun beramal pada apa yang semakna dengan hin. Apa? Nadimal bughatu wala tasa'ata walata sa'ata mandamin. Ya. Wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Ya. Apa takdirnya? Walata sa'ata mandamin. Isimnya apa? Walata sa'atu sa'ata mandamin. Ya. Terus bagaimana al-Ahfash yang dia tidak menetapkan amalannya lata ketika didapati setelahnya mansub? Menakdirkan apa? Fi'il. Dan menjadikan yang mansub sebagai maf'ulnya. Pada contoh, walata hina manas. Takdirnya apa katanya? Wala. Ya, wala tara hina manas. Kalau marfu' walata hinu. Maka dia juga mubtada, khabarnya apa? Mahdhuf. Wala ta hinu manasin apa? Kainun lahum. Gitu. Kemudian, kakana kada wa'asa lakin nadar wairu mudari'in lihadaini khabar. Kakana. Syar wa majrum wa ta'liq bi mahdhuf sebagai khabar muqaddam. Kada. Terus ada lafaz sebagai mubtada. Kakana kada wa'asa. Ya. Asa ma'tuf ala kada. Lakin nadar ghairu mudari'in li hadaini khabar. Ya. Ghairu mudari' iramnya apa? Fa'il. Khabar iramnya apa? Khabar hal aslinya khabara. Diwaqafkan dengan sukun ala lughati man Rabi'ah. Ya, khabara hal dari fa'ilnya nadar itu ghairu mudari'in. Ya, mana jelas. Ya. Kada dan asa seperti apa? Kana. Ya. Tapi jarang. Selain mudari' datang sebagai khabar keduanya. Jarang. Seringnya apa khabarnya? Kada dan asa dan temannya? Selain mudari'. Di sini yang dimaukan oleh al-musannif ghair mudhari' apa sih? Apakah umum cakupan isim, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dhorof, jamak majrur atau bagaimana? Ini bukan hanya isim saja. Ya, adapun pada selain isim itu apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dhorof, jamak majrur, maka sama sekali apa? Tidak datang sebagai khabarnya. Ya, kada dan asal dan teman-temannya. Ya. Paham ya? Jadi yang dimaksud yang ghair mudhari' hanya isim saja. Di antara syahidnya apa? Aksarta fil azli mulihan daima la tuksiran inni asaitu qaima. Juga di antaranya fa ubtu ila fahmin wa ma kitu aiba wa kam mithliha faraqtuha wa hiya tasfarat tasfir. Hah? Tasfiru. Yeah. Apa tasfiru? Tata asaf ya, menyesal. Jelas itu ya. Kana kada wa asa lakin nadar ghairu mubari'in lihadaini khabar. Setelah itu apa? Wa kaunuhu, alha ya'udila al-khabar. Ya. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa. Ya, kaun i'rabnya apa? Kaun mubtada marfu' dan kaun masdariyah. Mutasarrif min kana an-naqisah. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Wal hal itu apa sebagai isimnya kaun. Khabarnya mana? Mahdhuf wa taqdir waridan. Wa kaunuhu waridan sehingga setelahnya biduni ini apa? Syarun wa majrur muta'alli bi khabar bil khabar. Al-mahdhuf fa kaunuhu biduni an ba'da asa bagaimana dharaf muta'alliq dengan ya bi dzalikal khabar al-mahdhuf fa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun khabar kaun dari khabar min al-mubtada itu kaun bukan khabar kaun khabar dari mubtada itu kaun. Kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa. Kada maf'ul apa mubtada awal ya kada al-amru mubtada tsani fihi ukisa fihi jar wa majrur tani bi ukisa ya ukisa jumlah fi'liyah fi mahall raf'in khabar al-mubtada tsani kemudian wal jumlah min al-mubtada al-awwal ma khabari fi mahall raf'in ya khabaran lil mubtada al-awwal wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa jelas di sini ya keberadaan apa khabarnya biduni an tanpa an ya keberadaan khabarnya tanpa an setelah asa nazrun jarang berarti seringnya apa pada asa khabarnya seringkali bergandengan dengan an ya asa rabbukum ayyarhamakum. Iya. Kadang juga datang khabarnya kosong dari an. Iya. Ada enggak syahidnya? Hah? Dalam bait syair enggak? Ha. Asa ya asa al-karbu alladhi amsayta fihi yakun wara'ahu farajun qaribu. Juga asallahu an ya'tiya apa? Asa farajun ya'ti billahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amru. Itu bagus ya bacirin itu. Ya hafalkan. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Wa kada al-amru fihi ukisa. Dan kada frihal khabarnya kada itu berlawanan dengan perihal khabarnya apa? Asa ini seringnya apa? Kosong dari an. Ya, apa contohnya? Wa ma kadu yaf'alun laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila kosong dari an. Ya. Tapi kadang apa? Bergandengan dengan an. Ya. Ada enggak syahidnya? Ya, apa? Ya kadatin nafsu anta fiyudu alaihi apa idh ghada ya? Idh ghada hashwa riqatin wa burudi. Ya. Mana syaitnya di situ? Kadatin nafsu antafidha. Juga dalam hadis apa? Makitu an usalliyal asra hatta kadati syamsu an taghruba. Fakaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi ukisa. Jelas ini ya. Setelah itu apa? Wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an muttasila. Seperti asa hara, iramnya apa? Ka'asa. Ya, khabar muqaddam dia, jamak majrur ta'lim hadza khabar muqaddam, kemudian hara mutar mu'akhkhar. Ini hara seperti asa. Dalam hal apa? Fil makna ini untuk apa? Mana apa? Mana raja ya? Ya, waqa'a hara mana raja. Bedanya apa? Waqa'a hara walakin ini bedanya. Ju'ila khabaruha dijadikan khabarnya apa? Hara hatman walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an muttasila. Tapi dijadikan khabarnya apa? Hara ini harus bergandengan dengan an. Hatman irobi apa? Sifat dari maf'ul mutlaq ya mahdhuf. Ittisalan hatman. Berarti susunannya aslinya bagaimana itu yang mudahnya. Walakin ju'ila khabaruha muttasilan. Ya kan? Hatman. Ya. Di an ya. Di sini makna hara dengan apa? Asa sama. Tapi kenapa perlakuannya ada yang berbeda? Kalau pada asa yang sering bagaimana? Pada khabarnya bergandengan dengan an. Tapi kadang datang juga khabarnya tanpa an. Tapi pada hara harus khabarnya bergandengan dengan an. Padahal sama-sama maknanya roja. Jawabannya apa? Ya, penunjukan asa kepada roja lebih kuat daripada penunjukan haro kepada roja. Sehingga meskipun dibuang an-nya, tetap dia bisa beramal. Adapun haro kurang kuat penunjukan dia kepada roja. Sehingga dibantu dengan an. Kan ini istiqbal. Ya, roja kan harus terkait dengan perkara mustaqbal. Iya kan? Waka'asa haro walakin ju'ila khabaruha hatman bi'an mutasila. Setelah itu apa? Walzam ikhlaulaqo an. Ikhlaulaqo iramnya. Aful bih. Apa? Awal. Aful bih sana gimana? Walzam ikhlaulaqo. Mana aful bih yang keduanya? Walzam ikhlaulaqo. An. Ini. Aful bih saninya. Kusiri lafdu an. Walzam ikhlaulaqo an. Misla hara. Ya. Misla. Halari. Ikhlaulaqa. Ya, mereka mengharuskan pada ikhlaulaqa, ini pada khabar ikhlaulaqa untuk bergandengan dengan an. Sebagaimana hara. Ya, ada sama dengan hara. Hanya saja kalau ikhlaulaqa, bagaimana ini? Maknanya apa ikhlaulaqa? Sama juga ya? Roja juga. Di antara contoh yang dicontohkan oleh Sibawi apa? Ikhlaulaqa disamau antum tir. Ya. Waka'a. Apa tadi? وألزم خلولك أن مثل حراء وبعد أو شكنتي فأنا زراء بعد ضرف منصوب تعليق إن انتفع لاتي وبعد أو شك وبعد أو شكنتي فأنا زراء انتفع مبتدأ kusira lebaruroh. Aslinya apa? Intifa'u an. Intifa'an nazura. Nazura. Ya. Filun ma'ub. Ya. Wafa'il musadir fihi. Jawazan al huwa ya'udila intifa' al jumlah hima hadira fil khabar. Aslinya bagaimana? Intifa'u an nazura ba'da au syaka. Jadi kosongnya khabar dari an itu jarang setelah asab. Berarti seringnya apa? Pada apa? Pada usyaka. Berarti seringnya usyaka bagaimana? Pada khabarnya seringnya bersandingan dengan an. Seperti keadaan apa? Asa. Iya. Tapi keadaan kosong dari an. Apa contohnya? Osyaka. Ya, lau su'ilan nasu turaba la usyaku. Idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Mana syainya di situ? Ya, lau la usyaku idza qila hatu an, ya, an yamallu bergandengan dengan an. Ya. Yang tidak bergandengan dengan an-nya ada enggak? Yushiku man farra min maniyatihi fi ba'di zarratihi yuwafiquha. Ya, yuwafiquha tanpa an. Hafalkan. Mudah orang sering dihafal. Orang sering diulang-ulang hafal syair. Dipahami maknanya mudah insyaAllah. Terus apa setelah itu? Hah? Hah? Aminhu? Amitlu kada ya. Amitlu kada fil asahi karaba. Amitlu kada fil asahi karaba. Iram ya amitlu. Khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Karaba. Yani karaba mithlu kada fil asah. Ya. Yani apa? Karaba seperti kada dalam menurut pendapat yang sahih. Ha? Mithlu kada fil asah karaba. Maksudnya apa? Ya. Yani seperti kada, ya, dalam hal makna dan amalannya. Yaitu apa? Amitlu kada fil asahi karaba. Ada enggak pendapat yang lain berarti di situ? Ada ya, fil asah. Ini mengisyaratkan adanya apa? Adanya khilaf. Tapi yang sahih bahwa dia apa? Karaba seperti ya kada. Ya, karaba seperti kada. Maknanya apa? Termasuk afal apa? Afal muqaraba. Khabarnya bagaimana? Seperti kada. Seringnya kosong dari an. Iya. Apa contohnya? Karabal qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-washatu hinun wadhubu. Ada enggak contoh yang pergandingan khabarnya dengan an? Apa? Iya. Apa saqaha ya? Saqaha dhawul ahlami sijlan ala dhama'i. Terus? Waqad karabat a'naquha antaqabtu'a. Antaqabtu'a. Ya. Masya Allah. Kemudian, ringkas sekarang. Kita ringkas. Ya, keadaan khabarnya af'alul muqarabah pada kaitannya dengan an. Iya. Ada berapa keadaan? Empat keadaan. Keadaan yang pertama, khabarnya wajib apa? Wajib kosong dari an. Ini pada apa? Af'alul syuru'. Iya. Wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. Itu ya. Amitlu kada fil asahi karaba wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. Meninggalkan an bersama af'al syuru' itu wajib. Kenapa kira-kira? Karena antara af'al syuru' dengan an apa? Ada al-munafah, pertentangan. Kalau af'al syuru' menunjukkan makna hal, sedangkan apa? An menunjukkan makna mustaqbal. Iya. Sehingga enggak ketemu, ya. Ya, enggak bisa apa? Ketemu. Ya, kita ulangi, tadi ringkasannya adalah bahwasanya af'alul muqarabah pada kaitannya dengan apa? An. Ada empat keadaan. Yaitu yang pertama, keadaan di mana wajib khobarnya kosong dari an. Itu pada af'alul syuru'. Yang kedua, seringnya khobarnya ya kosong dari, kalau kosong dari, ya, kosong dari an. Apa saja itu? Ya, kada dan karoba. Ya, kada dan karoba. Amitu kada fil asohi karoba. Kemudian yang kedua, wajib pergandengan dengan an. Itu apa? Hara dan ikhlawlaqa. Apa baitnya tadi? Wa alzamu ikhlawlaqa mitla hara. Itu sama kan? Wa alzamu ikhlawlaqa mitla hara. Kemudian yang keempat, seringnya ya bergandengan khabarnya dengan an. Ini pada dua fi'il itu asa dan ya au syaka. Ada enggak dalam bait yang mengisyaratkan ke situ? Jauh, yang dekat. Ya tadi kan wa alzamu khalaqa an mithla harakat. Ini enggak ada ya? Hah? Misal ya. Jadi yang sering bergandengan dengan an khabarnya dua juga. Yaitu asa dan au syaka. Kemudian ada masail yang pertama, bolehkah khabarnya ya af'alu hadzal bab an yataqaddama ala al-fi'l, wala tidak khabarnya mendahului fi'ilnya, seperti an yaquma 'asa zaidun, boleh tidak? Ya tidak boleh. Di tengah-tengah sekarang boleh tidak khabarnya di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya, boleh tidak? Ya dirinci ya apa? Kalau khabarnya tidak ada an-nya, maka apa? Boleh. Tafiqa yusalliyani az-zaidan. Tafiqa yusalliyani az-zaidan. Kalau khabarnya ada an-nya bagaimana? Contohnya apa yang ada an-nya? Hah? Asa an yaquma az-zaidan misalkan. Ada khilaf. Ada khilaf. Sebagian bolehkan, sebagian apa? Melarang. Ya. Boleh tidak membuang khabar dari fi'il-fi'il bab ini? Hah? Boleh. Kapan? Ketika diketahui. Apa kaidahnya? Wa hadzu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man 'indakuma. Ya syani fa tawfiqa mashan. Yani fa tawfiqa yamsahu mashan. Kemudian juga harus ya dhamir yang ada pada fi'il itu kembali kepada apa? Atau harus dhamir yang ada pada khabarnya fi'il tadi kembali kepada ya kembali kepada isimnya. Asa Zaidun an yaquma. Iya kan? Huwa kembali kepada Zaid. Boleh tidak kembalinya kepada selain isimnya? Asa Zaidun an yaquma Amrun atau Abuhu, hah? Boleh tidak? Hah? Tidak boleh ya. Kalau pada asa boleh enggak? Hah? Iya. Kalau selain asa tawfiqa zaidun yatahaddats akhuhu. Iya. Tidak boleh ini. Setelah itu apa? Fa mithlu kada fil asahi karaba wa tarku an ma'li syuru'i wa jaba. Fa ansha as-sa'iq yahdu wa tawfiq kadza ja'atu wa akhadtu 'alaikni hiqni bi tanjambagan. Macam-macam af'alu syuru'. Ya. Jadi af'al muqarrabah ada tiga macam ya kan. Yang pertama af'al al-muqarrabah. Yang kedua af'al ar-raja. Yang ketiga af'al asyuru. Kalau af'al al-muqarrabah maksudnya apa maknanya al-muqarrabah? Apa? Qurbu qu'ihi atau ya qurbu ma'nahu wa وإن وإن استحال وقوعه معنى المقربة قرب معناه معنى dekat sebentar lagi terjadi ya atau قرب معناه atau maknanya dekat secara makna saja atau tadi قرب وقوعه dekat sebentar lagi atau kedua قرب apa معناه ya maknanya dekat وإن استحال apa وقوعه meskipun terjadinya tidak mungkin contohnya apa yang terjadi tidak mungkin. Hah? Ya, wa in kadu la yaftinunak. Ya, wa in kadu la yastazizunak. Ya, fi'ilnya ada berapa? Af'alul muqarrabah ada tiga. Yaitu yang pertama kada, karaba dan aw syaka. Yang kedua af'alur raja. Af'alur raja. Apa ini maksudnya raja? Raja'ul mutakallim wa ya, wata'muhu wa tam'uhu. Ada berapa macam ini kalau dirinci? Ada dua, ya kan? Ada bagian yang pertama itu ar-raja, pada perkara yang al-mahbub, pada perkara yang al-makruh. Apa namanya? Al-isyak. Ya. Fiil-fiilnya? Ada tiga. Yang pertama, asa, hara, dan ikhlaulaqa. Ya. Kemudian yang ketiga, afal, al-insya. Apa saja yang disebutkan oleh al-musannif? Kansya'a. Ya, kansya'a. Asyiku yahdu wa tawfiq, tawfiq. Ya. Terus, dua. Terus, ja'altu wa akhaltu fa'aliq. Dan di sana masih ada yang lain. Ini bukan pembatasan. Kemudian, wasta'malu mudhari'an li awshaka wa kada la ghairu wa zadu mushika. Wasta'malu mudhari'an li awshaka wa kada. Ya, kada ma'tuf 'ala awshaka. La ghairu, la harfu 'athfin ghair ma'tuf 'ala awshaka. Ya. Dia mabni 'ala dhamm bi mahalli jarrin. Kenapa dia mabni di atas dhammah la ghairu? Karena dia dibuang apanya? Mudhaf ilainya tanpa diniatkan apa? Lafadznya. Hanya meniatkan apa? Oh, dia dibuang mudhaf ilainya tanpa meniatkan apa? Lafadznya gitu. Hanya maknanya saja. Ya. Ya seperti pembahasan qablu dan ba'du itu. Ya, yang sudah melewatkan. Wa kada la ghairu wa zadu musyika. Jadi mereka menggunakan bentuk mudhari' dari awsyaka. Bahkan al-masmu'i hanya menetapkan madinya saja ya. Tidak menetapkan mudhari'nya. Contoh apa yang mudhari'? Yushiku man farra ya min maniyatihi fi ba'di ghirratihi yuafiquha. Ya. Kemudian terbantahkan ya pendapatnya siapa? Al-masmu'i yang tidak menetapkan untuk madinya itu usyaka dengan ucapan penyair apa? Yang sudah lewat baitnya. Walau silan nasu turaba lau syaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u lau syaku. Ya. Wasta'malu mudhari'an li au syaka wa kada, kada juga. Wa makadu yaf'alun, yakaduna yastun. Ya. La ghairu. Ya. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Cuma dua saja ya. Yaitu apa mudhari'nya? Awsyaka dan kada. Wazadu musyika. Dan mereka menambahkan. Yaitu isim fa'il. Dari awsyaka musyika. Ya, di antara syai'nya apa? Famusyikatun arbuna anta'uda khilafa al-anisi wuhushan ya baba. Yang sahih juga isim fa'ilnya apa? Kada. Ada syai'nya juga sama. Apa? Amutu asan yawmar rijami wa innani. Yaqinan la rahnun billadhi ana kaidu. Apa yang mahdhuf di situ? Khabarnya akidun billadhi ana kaidun. Ya al-ati atau al-qahu semana dengan itu. Kemudian ba'da asa ya. Ba'da asa khlaw laqa au syak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Ini kekhususannya tiga fi'il. Kada asa ikhlaulaqa au syak. Yaitu asa ikhlaulaqa dan au syak memiliki kehususan yang tidak ada pada yang lainnya. Ba'da asa. Ini ba'da muta'alik dengan apa? Ba'da asa ikhlaulaqa au syak qad yarid. Muta'alik bi yarid al-ati. Ba'da asa ikhlaulaqa au syak qad yarid. Ghinan sebagai apa? Ya Rabnya. Ghinan sebagai fa'il dari ba'da asa khlaw laqo au syak. Ba'da asa khlaw laqo au syak. Qad yarid ya kan? Tadi fa'il dari yarid. Apa makna ghinan? Tam. Ya. Tam. Atau istighna. Ba'da asa khlaw laqo au syak. Qad yarid ghinan bi an yaf'ala. في أن يفعل متعلق بغنى. عن ثان فقد. فقد هذا متعلق. هذا متعلق فقد فعل مضغ غير صيغة في محل هذا جار عتر هذا ثان. عن ثان فقد فإسلا عاس إخلا ولقاد أو شكا kadang datang, ya. Kadang datang apa yang telah sempurna gitu dengan apa? An yaf'ala dengan apanya berarti fa'ilnya. An tsanin fuqid tidak butuh kepada yang tsanin, jadi yang keduanya yang dihilangkan khabarnya. Jadi asa ikhlau laqa kemudian apa? Aw syaka kadang dia datang dalam keadaan apa? Hah? Sebagai fi'il yang naqis, kadang datang sebagai fi'il yang tam, yang sudah lewat itu pembahasan yang naqis ya. Sekarang yang tamnya, apa itu yang tamnya? Apa makna yang at-tam? Apa yang dia disandarkan kepada an dan fi'il. Ya. Pada mahalnya apa itu an dan fi'ilnya? Rafa' sebagai fa'il. Apa yang dia mencukupkan dengan yang marfu'nya? Yang marfu'nya itu tersuruh dari an dan fi'ilnya. Asa'in yakum, dan yang semisalnya. Ya. Kami ini makna apa? Tamamnya apa? Asa'in khlau laqadan au syaka. Itu dia mencukupkan dengan an dan fi'il setelahnya sebagai fa'ilnya. Tanpa butuh kepada apa? Ya khabarnya. Ada syaratnya enggak? Ini. Hah? Ada syaratnya. Syaratnya agar setelah fi'ilnya tidak diikuti oleh isim zahir. Ya. Kalau setelahnya diikuti isim yang zahir seperti asa an yaquma zaidun, maka ada dua pendapat, ya kan? Pendapat yang pertama, asanya apa? Ya, asanya tetap sebagai asa yang apa? Tam. Ini pendapatnya Syalaubin, ya kan? Asa yang tam. Kemudian zaid, asa an yaquma zaidun sebagai fa'il dari apa? Yaqum. Ya, pendapat yang kedua, pendapatnya siapa? Al-Mubari dan Al-Sirafi. Membawa kepada asa yang apa? Tam atau naqis. Naqis ya. Kemudian ini pendapat dua orang ini. Ada dua pendapat ya kan. Pendapat Asy-Syarabi dibenarkan. Dan ada pendapat yang kedua atau sisi yang kedua ya kan. Sisi yang kedua. Dari sisi yang pertama boleh. Kata mereka berdua Al-Mubari dan Al-Sirafi. Itu membawa kepada asa yang tam. Ya kan. Boleh juga kepada asa yang naqis. Berarti i'rabnya harus contoh asa an yaquma zaidun, zaid i'rab sebagai apa? Isim asa ya yang diakhirkan, kemudian an yaqum khabarnya yang didahulukan. Iskalnya di situ apa? Yaqum harus dhamir huwa kembali kepada yang mutaakhir. Jawabannya apa? Meskipun dia mutaakhir, tapi pada niatnya apa? Ya, pada niatnya taqdim. Kami ini. بعد عسخ لولق أو شك قد يرد غيرا بأن يفعل عن ثان فقد. مدينة به وجرد عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. وجرد عسى خصم قلنا عسى أو يرفع مضمرا أترفع كنه dengan عسى ضمير. Yang pertama pendapatnya siapa ini? Wajari dan asa. Adhir fa'mud mara. Biha. Biha ini di asa. Iza ismun qablaha qad dhukira. Jika isim sebelumnya telah disebutkan. Kosongkanlah asa. Ya, dari domir. Atau rafa'kanlah dengan asa. Domir. Ya. Adhir fa'mud mara. Biha ini di asa. Iza ismun qablaha. Apa bil isim. Sebelum asa telah disebutkan. Contohnya apa? Zaidun asa an yaquma. Zaidun asa an yaquma. Pendapat yang pertama, mengosongkan asa dari dhamir. Iya. Berarti bagaimana i'rabnya? Zaidun asa an yaquma. Berarti an yaquma i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari asa. Iya kan? Berarti asanya apa? Tam apa naqis? Tam. Ini madhabnya siapa? Hijaziyin atau Tamim Hijaz ya lughahnya Hijaziyin. Adapun lughahnya Tamim, maka mereka menjadikan Asa merupakan apa? Dhamir yang kembali kepada Zaid. Zaidun Asa huwa berarti. Berarti jumlahnya, berarti asanya apa di situ? Tam atau yang nakis? Nakis. Ya. Isimnya asanya dhamir musatir huwa kembali kepada Zaid, kemudian an yaqum jumlah ini pada mahalnya apa? Ya nasab sebagai khabarnya. Ya. Faedah kapan tampak faedah perbedaan dua pendapat ini? Ya ketika fa'ilnya dimusanakan atau dimuannaskan, dijamakkan. Zin hindun asad an taqum. Ya. Menurut siapa ini? Madzhabnya siapa? Hindun asad an taqum. Ya, Tamim. Menurut Al-Hijazi bagaimana? Hindun asa an yaqum. Ya. Dan seterusnya. Az-Zaidani inda Tamimiyin. Az-Zaidani a. Az-Zaidani a. Apa? Asaya atau asa? Asaya ya an yaquma. Kalau عند الحجازين الزيداني عسى أن يقوم. الزيدون عسوا أن يقوموا. عند الحجازين الزيدون عسى أن يقوموا. Itu wajar dan asa يرفع مضمرا من شرط pada dua mazhab Al-Hijaz dan juga Bani Tamim. Yang pertama wajari dan asa ini madhabnya orang-orang Hijaz. Yang kedua awirfa' mubnara madhabnya Tamim. Iza sumun qablaha qad dhukira. Apabila sebelum asa disebutkan isim. Jadi keadaannya banyak. Ini khusus ya pada asa, pembahasan wajari dan asa ini ya, khusus ya. Wajari dan asa awirfa' mudmara biha idha smun qabla qad dhukira. Adapun selain asa bagaimana? Seperti ja'ala. Harus dia merafakan apa? Dhamir. Tidak boleh digosongkan dari dhamir. Az-Zaidani ja'ala ya'kulani misalkan. Enggak boleh ja'ala ya'kulani. Ja'ala ya'kulani. Faham ya? Jadi pembahasan tadi wajari dan asa ayirfa' mudmara boleh dengan dua sisi, itu hanya khusus pada asa. Ataupun balasannya asa ya, ketika sebelum fi'il bab ini ada isim yang mendahulinya, maka harus fi'ilnya tadi merafakan apa? Dhamir. Az-Zaidani ja'ala yandimani. Enggak boleh ja'ala ya, khusus itu pada asa saja. Paham ya? والفتح والكسر أجيز بسين من ناحية عسيت وانتق الفتح زكين فتحة dan كسرة bolehkan pada sin, pada contoh عسيت والفتح والكسر أجيز بسين من ناحية عسيت tapi وانتقال وانتقاء الفتح زكين. زكين apa maknanya? علم. فهل عسيتم إن توليتم dibaca pada kirah nafi' dengan apa? فهل asitum. Ini seringnya dengan fathah. Ada yang terlewat, yaitu pada contoh asa zaidun an yaqum dan yang semisalnya. Ya. Itu kan ada khobar yang terbentuk dari masdar, ma'awal dari an yang setelahnya, ya kan? Asa zaidun an yaquma. An yaquma ini masdar mu'awwal. Bisakah masdar sebagai khobar datang sebagai khobar? Ya. Asa zaidun an yaqum ini khobar dia. Ya. Sedangkan masdar hukum asalnya tidak bisa datang sebagai apa? Khobar. Jawabannya bagaimana? Bisa dengan basis yang pertama, dengan menakdirkan apa? Mudhaf sebelum isimnya atau sebelum khobarnya. Asa zaidun an yaquma. Ya, kalau ditakdirkan mudhofnya sebelum isim berarti apa? Asa amru zaidin an yaqum. Kan kalau amru kan dia perkara maknawi, perkara maknawi ya bisa dikhabari dengan masdar, sudah lewat ya. Ya. Kemudian yang kedua, ditakdirkan apa? Mudhofnya sebelum masdar tadi, ya kan? Asa zaidun sahiba qiyamin. Itu kan sahiba qiyamin. Yang kedua, ditakwil masdarnya kepada sifat. Berarti asa zaidun qa'ima. Yang ketiga, masdar ditetapkan sebagai masdar, ya, dia dijadikan sebagai khobar dalam bentuk masdar untuk apa? Untuk mubalaghah fil wasf, bersungguh-sungguh dalam menyifati mubtada dan khobar. Zaidun adlun, ya, senantiasa Zaid menetapi keadilan, ya. Yang terakhir yang paling lemah menjadikan anya apa? An Zaidah. Kemudian dua lagi. Inna anna laita lakinna la'ala kanna aksu malikana min amal ka inna zaydan alimun bi anni kuf'un walakinna abnahu du zihuni. Inna anna syaru majrur muta'aliq bi mahduf khabar muqaddam. Inna anna laita lakinna la'ala, semuanya ma'tufat ala inna bi isqab apa? Al-awatif atau huruf al-atuf. Inna anna laita lakinna la'ala karena aksu sebagai apa? Mubtada mu'akhkhar. Aksu malikana min amal. Inna anna laita lakinna la'al. Kemudian karena ada berapa ini? 6. Ya, inna anna laita lakinna la'al karena aksu malikana min amal adalah lawan dari apa? Karena dalam amalan. Kalau pada karena ah dan akhwatnya merafakan isim menasukkan khobar, kalau kebalikannya menasukkan isim merafakan apa? Khobar. Ya, ditambahkan oleh si bawah satu lagi apa? Asa, tapi dengan syarat apa? Dia bermakna la'alla, ya kan? Kemudian dia menasubkan apa? Dhamir muttasil yang mansub, ya. Asaha naru ka'sin, ya kan? Asaha naru ka'sin. Ah, saya ulangi tadi. Syaratnya yang pertama menunjukkan makna taraji, ya, seperti la'alla, ya, kemudian agar ia asalnya bersambung dengan dhamir mutasil yang mansub, dengan dhamir yang mansub asaha naru ka'sin, sudah lewat itu. Kemudian makna ini apa? Taukid nisbatu al-khabar lil ismi, menguatkan penyandaran khabar kepada isim. Inna zaidan qa'imun. Yang kedua linafi al-inkar, linafi al-shak, jika kana al-mukhatab mutaraddidan, fi nisbati apa? Fi nisbati al-khabar lil mubtada, untuk menafikan keraguan jika si orang yang diajak bicara ragu gitu pada penisbatan khabar kepada mubtada. Kemudian yang ketiga linafi al-inkar, jika kana al-mukhatab munkiran, ya, fi nisbati al-khabar lil mubtada. Kemudian di sana ada yang mentakid, ya. Ini kalau khabarnya apa masih inna, ya. Setelah itu apa? Selain inna, di inna anna laita, di inna anna laita, laita di antara lughahnya apa laita? Latta, ya kan? Latta. Laita termasuk huruf apa? Huruf tamanni. Ya. Apa itu tamanni? Tamanni apa? Hah? Angan-angan. Apa? Apa? Mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak mungkin terjadi, sangat susah untuk terjadi. Kemudian inna anna laita lakinna. Kalau lakinna apa? Harfu sidrak. Untuk istidrak, apa itu istidrak? Nafyu ma yatawaham thubutuhu au ithbatu ma yatawaham nafyu. Terus inna anna laita lakinna la'al. La'al apa harfu? Haraji, ya. Wal ishfaq juga. Kalau fi amri mahbub lati taraji, kalau fi amri makruh apa? Al-ishfaq. Inti dhara semua ya maknanya. Ada enggak makna yang lain? Ta'lil kadang, ya kan? La'allahu yatadhakkar atau yakhsha. Ya, bisa juga la'allakum itu. Kutiba alaikum siyam itu. La'allakum tattaqun. Tata'lil. Ka'anna. Maknanya apa? Ka'anna. At-tashbih. Masih ada enggak? At-tashbih. Al-mu'akkad tambahkan. Tashbih yang ditakid. Karena asal ucapan kita. Ka'anna zaidan asadun. Itu apa? Inna zaidan ka'asadin. Atau kitjih. Kemudian setelah itu di kafnya didahulukan. Ya. Kemudian karena kemasukan huruf jar, innanya tadi kasal jadi fathah, ya kan? Jadi ka'anna. Ya. Kadang menurut sebagian, ya ka'anna datang dengan mana apa? Dengan makna dhon. Iya. Dengan makna dhon. Ketika kapan ketika khobarnya wasof. Taraf fi'il. Ya. Seperti ka'anna zaidan qa'im. Ka'anna zaidan qa'imun. Ya. Zalantu. Ya. Ka'anna zaidan fiddar. Zalantu. Menurut bagian. Ada yang berpendapat demikian. Ya. Ada yang seperti orang-orang Basrah tetap. Yang menetapkan makna aslinya. Yaitu apa? Tashbih. Ya. Sebagian orang atau orang-orang Kufah. Menetapkan di antara makna apa? Ka'anna atau apa? Tahqiq. Ya, di antara syainya apa? Fa'asbaha mabnu makkata muqsha'iran. Ka'anna. Ya, ka'anna al-ardu laysa biha hishamu. Ya, karena kalau dibawa kepada makna tashbih, kurang pas gitu. Ya. Juga kadang datang, untuk apa katanya? Taqrib. Ka'anna kabil faraji atin. Kemudian huruf-huruf ini yaitu apa? Inna dan akhwatnya tidak bisa masuk kemana? Ya, pada jumlah yang padanya wajib untuk mubtada dibuang. Di antaranya apa? Sudah lewat itu ya. Pada na'at al-maqtu'. Ya. Pada na'at al-maqtu' wajib dibuang apa? Mubtadanya. Ya. Juga tidak bisa masuk kepada apa? Mubtada yang dia tidak bisa keluar dari alif jira'iyahnya seperti apa? Mata ajubiyah. Tetap dia mubtada terus. Maka tidak bisa masuk inna dan akhwatnya kepadanya. Ya. Juga tidak bisa masuk inna dan akhwatnya kepada apa? Mubtada yang wajib untuk dia ditempatkan di awal. Ya. Seperti kalau mubtadanya apa? Ismi sifat, ismi syarat. Dikecualikan apa? Kalau mubtadanya dhamir sya'an. Maka boleh masuk ya, inna ataupun akhwatnya padanya. Ya. Ya, di antara contohnya apa? Inna man yadkhulil kanisata yawman yalqi fiha ja'adira wa biba'a. Ya, inna man. Man di sini mana apa? Syartiyah. Kok bisa masuk di sini? Siapanya? Ya, isimnya bukan man, tapi dhamir sya'an. Inhu. Ya kan? Inhu. Di antara contohnya dalam hadis apa? Inna min asyaddan nas, inna min asyaddin nasi azaban yawmal qiyamah al musawwirun. Isimnya ini apa? Dhamir sya'an. Inhu. Gitu. Sehingga jumlah setelahnya jumlah mubtada khobar pada mahalnya apa? Rafa khobar dari apa? In al mukhaffafah min as-saqilah. Ya cukup dulu ya insyaallah. Saat sekali-kali pertemuan murojaahnya. Sebelum diakhiri ada yang mau sampaikan? Hah? Yang mana? Oh itu. Syarat yang keenamnya gitu ya, ma'nafiyah, hijaziyah, an la yubdala al-khabar bil-mujab gitu kan. Contohnya, ma zaidun misya'in ila syai'un la yu'babih. Kan disitu ada khilaf. Kata si bahwa, istawati lughatan. Ya kan, dua lughah, hijaz dan apa? Tamim sama. Ketemu disitu. Ada yang menafsirkan membawa ucapan si bahwa ini, kepada apa? Isim yang datang sebelum apa? Illa. Yani ma zaidun bisyai'in menurut ahlul Hijaz dan Tamim sama marfu juga. Ya. Kalau Tamim yang bisa ditanya, mereka tidak mengamalkan sama sekali apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Nah, menurut ahlul Hijaz pun sampai pun tidak beramal. Kenapa? Ya, karena namanya sudah di situ khobarnya dibadali dengan mujab. Ya kan? Setelah illa itu mujab. Karena maka penafian, nafi-nafi dan mujab. Ya. Nah, pendapat yang lain yang dimaksud ada sih bahwa adalah setelah illanya itu syai'un. Ya, syai'un. Itu menurut lughahnya Tamim dan Ahlul Hijaz marfu juga sama. Kalau Tamim yang bisa ditanya gitu ya. Marfu dia. Karena dia badal dari mahalnya di syai' marfu. Nah, sekarang menurut Ahlul Hijaz juga sama marfu. Baik menurut mereka yang menyatakan dan mempersyaratkan beramal, mempersyaratkan agar dia beramal tidak dibadali ataupun yang tidak mempersyaratkan. Yang mempersyaratkan ya berarti tidak beramal, enggak ada masalah berarti. Tidak beramal berarti rofa. Sekarang yang mempersyaratkan yang tidak mempersyaratkan ya. Kalau tadi yang pertama yang mempersyaratkan ya marfu tidak ada masalah karena dia padahal dari bisyai yang marfu, mahalnya rofa. Sekarang kalau kita ambil pendapat yang tidak mempersyaratkan untuk dibadali khabarnya dengan mujad. Artinya kalaupun dibadali dengan mujad tetap dia peramalmanya. Berarti bisyai pahanya nasab kan. Sekarang kenapa badalnya ke marfu ghairu? Ya. Alasannya kalau seandainya syai'un yang setelah illa itu dicarkan karena melihat lafadznya di syai' yang majrur, kalau seandainya syai' dicarkan, syai'un atau setelah illa dicarkan karena melihat lafadznya apa? Di syai' yang majrur tidak bisa. Kenapa? Karena ba zaidah tidak masuk kepada yang mutsabat. Ya kan? Pada penafian. Ya, alaisallahu bihakamil hakimin. Ya. Kemudian kalau dinasobkan melihat mahalnya, bisyai' kan mahalnya nasob. Ya, menurut mereka yang tidak mempersyaratkan mak untuk tetap untuk beramal agar dibadali itu. Berarti dia pada mahalnya nasob, beramal tetap. Ini pun tidak bisa ghairu mansub. Kenapa? Karena terjadi lewat ma apa? Nafiyah hijaziyah tidak bisa beramal pada yang mujab. Sehingga tidak ada yang lain kecuali marfu saja. Berarti lihat maknanya saja gitu marfunya. Gimana? Paham belum? Yang lain? Satu pertemuan lagi. InsyaAllah sudah masuk. Selesai ya. Merujaannya. Ya. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.